Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin pada pasal bayan adab fi qabulil ata, keterangan terkait adab-adab dalam hal menerima pemberian, adab-adab dalam menerima pemberian. Diterangkan oleh Ibnu Qudam rahimahullah, idza ja'ahu bi ghairi su'alin, bila suatu pemberian datang kepadanya tanpa dia meminta-minta, tanpa dia meminta-minta. Ini yang dimaksud dengan pemberian, yaitu suatu yang datang kepadanya tanpa dia meminta-minta. Maka an yulahidha fi maja'ahu thalathata umur, hendaknya dia memperhatikan apa yang datang kepadanya dari suatu pemberian, tiga hal pada perkara itu. Yang pertama, dia perhatikan nafsal mal, harta itu sendiri. Yang kedua, gharadal mu'ti, tujuan dari orang yang memberi. Yang ketiga, gharadahu fil akhri, tujuan dia dalam menerima. Nah, ini tiga hal yang perlu dia perhatikan. Yang pertama, pemberian itu sendiri bagaimana kondisinya dari sisi halal dan haram, syubhat atau tidak syubhat. Kemudian apa tujuan orang yang memberi, kira-kira tujuan baik atau tujuan buruk. Begitu pula tujuan kita di dalam menerima. Adapun al-awwal terkait dengan harta itu sendiri, amma fi nafsil mal fayambagi an yakuna khalian anis syubuhati kulliha, hendaknya harta itu kosong dari syubhat, lepas dari syubhat, tidak ada syubhatnya. Artinya dipastikan bahwa harta itu harta yang halal dan lepas dari hal-hal yang samar, yaitu syubhat-syubhat. Fa in kana fihi syubhah, kalau pada pemberian itu ada syubhat, harta ini halal atau haram, dikhawatirkan barang yang haram, apalagi sesuatu yang jelas haram, fal yahtariz an akhdhihi, maka kalau seperti itu kondisi pemberian itu, hendaknya dia yahtariz, menghindarkan dirinya dari menerima barang tersebut, menghindarkan dirinya dari menerima barang tersebut demi bersihnya apa yang dia konsumsi, supaya tidak berpengaruh buruk pada dirinya dan keluarganya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjauhi syubhat, menghindarkan dirinya daripada syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Nah, jadi perkara yang syubhat dia berusaha menghindarkan dirinya darinya, apalagi yang haram. Waqad taqaddama fi kitabil halal wal haram darajatus syubhah. Dan telah lalu penjelasan tentang tingkatan-tingkatan syubhat pada bab-bab al halal wal haram yang telah dilewati. Wa ma yajib ijtinabuhu. Dan apa yang wajib dijauhi. Wa ma yustahab. Dan apa yang disunnahkan untuk dijauhi. Perinciannya bisa dilihat kembali pada bab-bab yang telah lalu dari kitab ini. Ini terkait dengan perhatian yang pertama, yaitu kepada harta itu sendiri. Yang kedua, memperhatikan al-gharad al-mu'ti, tujuan daripada orang yang memberi. Wa amma gharad al-mu'ti, adapun tentang tujuan orang yang memberi, fala yakhlu, maka tidak lepas, tidak kosong dari beberapa kemungkinan. Iman yakuna talaban dil mahabbah, bisa jadi tujuannya adalah talaban dil mahabbah, mencari rasa saling cinta atau saling menyenangkan antara satu dengan yang lain, menjalin hubungan baik antara satu dengan yang lain. Dia memberi tujuannya itu, supaya terjalin hubungan yang baik. Wahual hadiah, kalau seperti itu disebut hadiah. Pemberian yang tujuannya seperti itu adalah hadiah. Fala ba'sa biqabuliha, maka yang seperti itu tidak mengapa kita menerima pemberian tersebut bila itu tujuannya. Karena Nabi SAW juga menganjurkan kaum muslimin untuk saling memberi hadiah supaya terjalin hubungan yang baik, menghilangkan permusuhan, menghilangkan kebencian. Tahadu tahabbu, hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling suka menyukai. Dan Nabi SAW pun tidak menolak hadiah. Begitu pula beliau menganjurkan yang lain untuk menerima hadiah selama dia tidak meminta-minta hal itu. Kemudian beliau memberikan suatu catatan yang lain. Idza lam takun rishwatan, bila hadiah tersebut tidak bertujuan rishwah, sebagai suap atau rishwah, ya. Rishwah yaitu suap, ini sesuatu yang dilarang dalam dinul Islam. Bisa jadi orang memberi hadiah tapi ada tujuan lain daripada hadiah itu, yaitu apa? Untuk kepentingan-kepentingan tertentu, ya, yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengambil hak orang lain, ingin membenarkan suatu yang salah, atau apa, menghalangi hak orang lain. Mungkin dia sebetulnya benar tapi dibuat salah, atau salah dibuat benar. Hadiah yang tujuannya semacam itu disebut rishwah. Maka yang seperti ini jangan diterima, karena Rasulullah SAW juga memberikan peringatan keras terhadap perbuatan riswah. Beliau melaknat, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi riswah atau menerima riswah, sehingga tidak boleh diterima kalau memang ada tujuan-tujuan seperti itu, walaupun atas nama hadiah. Catatan kedua, walam yakun fiha minnah, selama pemberian hadiah itu pun tidak ada minnah. Minnah yang dimaksud yakni apa? Mengungkit-ungkit pemberian. Mengungkit-ungkit pemberian. Wala tamnun tastakfir. Ada kalanya seorang memberi, tapi ternyata di balik pemberian itu ada sesuatu yang menyakitkan, yaitu apa? Seringnya disebut-sebut, diungkit-ungkit. Allah Azza wa Jalla telah melarang, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adza, dengan al-man wal adza. Al-adza menyakiti, al-man yakni mengungkit-ungkit, yang itu juga berakibat menyakiti orang yang diberi. Nah, kalau ada indikasi ke arah itu, atau diketahui orang yang memberi biasanya seperti itu, dia punya kebiasaan semacam itu, maka tidak perlu kita terima pemberian-pemberiannya. Selanjutnya, as-sani an yakuna gharadul mu'ti as-sawab. Kemungkinan yang lain bahwa tujuan daripada al-mu'ti, orang yang memberikan sesuatu, adalah as-sawab. Dia mengharap pahala. Tujuan memberinya adalah as-sawab, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Wa huwa az-zakatu was-sadaqah. Kalau seperti itu tujuannya, berarti itu adalah zakat atau sedekah. Kalau itu sesuatu yang wajib, maka itu zakat. Seperti zakat al-amwal, zakat harta benda, emas, perak, atau sekarang uang, atau hewan-hewan ternak, ternak sapi, ternak kambing, ternak unta. Nah, ini, atau zakat fitrah, ini adalah suatu pemberian yang dimaksud dengannya talabus sawab, mencari pahala. Dan ini wajib hukumnya, maka itu masuk dalam pengertian zakat. Atau perkara yang sunnah, memberi dengan tujuan mencari pahala, tapi bukan sesuatu yang wajib, sesuatu yang sunnah. Memberi kepada mereka fuqara dan masakin, menyantuni mereka, orang-orang yang membutuhkan, maka ini disebut sedekah. Fa'alaihi an yanzura fi sifati nafsihi. Kalau tujuan pemberiannya adalah zakat atau sedekah, maka kita sebagai penerima hendaknya melihat sifat diri kita. Hal huwa mustahiqqun am la? Apakah dia seorang yang berhak menerimanya atau tidak? Kalau dia melihat dirinya, memang dia sebagai penerima zakat, salah satu dari 8 golongan yang Allah Azza wa Jal sebutkan dalam surat At-Taubah, maka dia boleh menerima, boleh menerima zakat. Tapi kalau dia bukan dari salah satu dari 8 al-asnaf as-samaniyah, 8 golongan itu, maka dia tidak boleh menerima zakat. Kalau itu bentuknya sedekah, maka sedekah ya tidak terbatas pada 8 al-asnaf as-samaniyah, 8 golongan itu, sehingga dia boleh saja menerimanya. Fa in ishtabaha alaihi, Kalau ishtabaha alaih, ternyata tidak jelas apakah saya sebagai penerima memang berhak untuk menerimanya atau tidak. Dia bingung, ada kerancuan, ada ketidakjelasan tentang status dirinya. Ya bisa dia bertanya kepada orang yang mengetahui dan bisa menilai. Ya. Atau di sini disebutkan, fa in ishtabaha alaihi fa huwa mahallu syubhah. Kalau samar atasnya tentang status dirinya, maka itu tempat syubhat. Ya. Sehingga kalau dia mau lebih hati-hati, tidak mengambil, ya lebih selamat bagi dia kalau syubhat. Syubhat dalam arti bukan hartanya, tapi apa? Status dirinya. Fakana al-mu'ti innama wa in kana sadaqatan. Kalau itu ternyata sebagai sedekah, pemberian sedekah. Fakana al-mu'ti innama yu'tihi li dinihi. Lalu si pemberi innama yu'tihi hanyalah memberi li dinihi karena agamanya. Fal yanzur ila batinihi. Coba dia periksa batinnya, dirinya. Dia orang yang mengikuti aturan-aturan agama atau tidak. Ketika orang melihat dirinya sebagai orang yang taat, dan orang itu memberi berdasarkan itu, dia periksa dirinya, betulkah saya orang yang taat. Fa'inka namuqarinan di ma'asiyatin fissirri ya'lamu. Anil mu'ti law 'alima dhalik la nafara tab'uhu wa lama taqarraba ila Allah bis sadaqati 'alaihi lam ya'khudhu. Kalau ternyata dirinya selalu muqarinan di ma'siyatin, beriringan dengan maksiat, yakni melakukannya fi sirri, di tempat yang tersembunyi, di mana dia tahu bahwa seandainya sang pemberi tahu saya melakukan hal itu, tentu dia akan menjauh, tabiatnya akan benci kepada saya ketika dia tahu tentang hakikat diri saya, dan tentunya dia tidak akan taqarrub kepada Allah dengan bersedekah kepada saya. Kalau dia tahu bahwa dirinya seperti itu, maka lam ya'khudhu, jangan dia menerima. Ya. Jangan dia menerima, karena dia berarti tidak pantas untuk menerimanya. Kama law a'tahu li dhannihi annahu 'alim falam yakun. Sebagaimana seandainya dia tahu bahwa sang pemberi memberi karena anggapan bahwa orang yang diberi adalah orang yang 'alim, sementara dia bukan orang yang berilmu, maka dia hendaknya tidak menerima karena dia tahu bahwa dirinya bukan orang yang berhak. Ya, jadi ini dalam rangka apa? Kehati-hatian seseorang untuk menerima suatu pemberian, mengingat apa tujuan orang yang memberi. Nah, cuma ini kadang kita tahu, kadang kita enggak tahu, ya. Seorang mungkin bisa memperkirakan. Kalau dia tahu tujuan-tujuannya memberi, maka dilihat dirinya sesuai dengan tujuan itu atau tidak. Intinya begitu. Kalau dia enggak tahu maksudnya, ada kalanya orang memberi yang penting memberi. Ya. Tidak tahu kita maksudnya, maka itu lebih longgar. Ya. Itu lebih longgar bagi orang yang diberi, apakah menerimanya atau tidak. Tentunya lebih baik dia juga melihat, ya, melihat ya kondisi dirinya dan kondisi si pemberi tersebut, apa akibat daripada dia menerima dan apa akibat daripada dia menolak. Kemudian salis yang ketiga, an yakuna gharadul mu'ti asyuhrah. Apabila tujuan orang yang memberi adalah syuhrah. Syuhrah yakni ingin terkenal, waria, ingin dilihat orang supaya dipuji, wasung'ah, ingin didengar orang supaya dipuji. Nah, jadi ini mungkin juga diketahui tujuannya seperti itu, ya. Jadi bisa kita ulangi. Yang pertama, tujuan orang memberi terkadang lil mahabbah, untuk menjalin hubungan baik, kasih sayang sama manusia. Yang kedua, mungkin tujuannya mencari pahala, bisa jadi zakat, bisa jadi sedekah. Yang ketiga, mungkin tujuannya adalah riya. Kalau ini tujuannya, atau syuhrah, atau sum'ah, fayam bagi an yarudda alaih, maka seyukianya dia menolak pemberian itu. Kalau mengetahui tujuan itu, cuma ini tentunya agak sulit, ya, karena yang namanya al-qasd, maksud dan tujuan itu tersembunyi, secara lahiriah tidak tampak, kecuali kalau dia menampakkan atau ada indikasi kuat. Memang ini tujuannya supaya dia dikenal, supaya dia masyhur. Nah, kalau ada indikasi kuat baru kita bisa bersikap dengan sikap yang semestinya, sebagaimana disebutkan di sini, yaitu kita menolak tujuan tersebut, kita enggak menerima. Kenapa? Soalnya kalau kita menerima berarti kita membantu dia pada tujuan buruknya, yaitu supaya dia dikenal orang sebagai seorang yang dermawan, atau tujuan-tujuan yang semakna dengan itu. Li'annahu idza qabilahu yakunu mu'inan lahu 'ala qasdihil fasid. Karena apabila dia menerima, ini menjadi mu'in lahu, membantu orang itu pada tujuan buruknya. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah melarang kita untuk membantu dalam al-ithm, perbuatan dosa, maka kita enggak menerima. Ya. Walaupun mungkin berakibat dia tersakiti, tapi ya, maslahatnya akan lebih baik, yaitu dia terhindar dari niat-niat buruk, dan sang penerima pun akhirnya lepas dari dosa membantu orang dalam niat buruknya. Wa amma gharaduhu fil akhdhi. Berikutnya tentang tujuan seseorang ketika menerima pemberian. Fal yanzur, hendaknya orang yang diberi melihat dirinya, ahuwa muhtajun ilaih, apakah dia membutuhkan pemberian itu, au mustaghnin anhu, atau dia sebetulnya tidak membutuhkan atau memerlukan pemberian itu. Dia lihat bagaimana kondisi dirinya. Fa in kana mustaghnian lam ya'khudhu. Kalau dia orang yang sebetulnya tidak membutuhkan pemberian itu, maka enggak perlu menerimanya. Wa in kana muhtajan ilaih, kalau dia membutuhkannya, wa qad salima minasyubhati wal afat allati dzakarna, dan sudah bebas, ya, pemberian itu dari syubhat dan kerusakan-kerusakan yang tadi disebutkan, fal afdal, yang afdal baginya adalah al akhdhu, dia menerima kalau dia membutuhkan. Lima ruya an Umar radhiyallahu an, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ja'aka min hadzal mal, apa yang datang kepadamu dari harta ini, wa anta ghairu musyrik, sementara kamu tidak mengintip-ngintip untuk apa menerimanya. Artinya apa? Mengharap-harap. Dia seolah-olah apa melirikkan pandangannya, musyrik, yakni melirikkan pandangannya ke sana, seolah-olah apa meminta walaupun tidak terucap. Ini musyrif namanya, seperti ini. Selama kamu tidak seperti itu, kamu tidak meminta, lalu datang kepadamu harta suatu pemberian, fakhudhu, ambil. Itu sabda Rasul. Wa mala fala tudbi'hu nafsak. Dan yang tidak seperti itu, maka kamu jangan mengikuti harta tersebut. Ya. Yakni apa? La tudbi'hu nafsak, atau terjemahannya jangan kamu jadikan dirimu mengikuti, yakni tergantung, selalu melihat kepada harta tersebut, mengharap-harap, jangan. Hadis akhrajahu, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain, man ja'ahu min akhihi ma'rufun, siapa yang datang kepadanya dari saudaranya suatu kebaikan, min ghairi israfin wala mas'alah, tanpa ada israf, ya, sama dari makna musyrif, wala mas'alah, sama dengan makna sa'il, tidak mengharap-harap, tidak minta-minta, falyakbalhu, hendaknya dia menerimanya dan tidak menolaknya. Fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaih, itu adalah rezeki yang Allah tuntunkan kepadanya. Ya. Hibbati fillah rahimakumullah. Jadi di sini beliau mengatakan atau mengaitkan dengan membutuhkan atau tidak membutuhkan, memang yang tentunya yang lebih apa menjaga kehormatan seseorang, selama dia enggak membutuhkan dia tidak menerima. Tapi tentunya ini tidak mutlak, ya. Tentunya ini tidak mutlak. Terkadang seorang tidak membutuhkan dan dia memilih untuk menerima. Kenapa? Karena suatu pemberian, apalagi yang sifatnya hadiah, bila kita tidak menerima akan membuat apa? Seorang yang memberi tersakiti terkadang. Dia semata-mata ingin memberi dalam rangka ihda, hadiah. Yang itu tujuannya adalah apa? Mahabbah, untuk menjalin hubungan baik. Ketika hal seperti itu ditolak, maka akan menimbulkan rasa sakit pada orang yang hendak memberinya. Makanya terkait dengan hadiah, ya, datang kepada Rasulullah hadiah, ya, mungkin juga kepada para ulama hadiah, mereka tidak membutuhkan hal-hal itu sebetulnya, tapi mereka menerima. Ya. Nah, dan terkadang juga seorang memilih untuk tidak menerima, yakni hal ini tentu dilihat dari banyak sisi dan pertimbangan. Nah, seorang harus melihat kepada hal-hal itu, antara menerima dan tidak, selama itu tentu pemberian yang lepas dari syubhat, lepas dari tujuan-tujuan buruk, maka dia harus melihat banyak sisi, ya, supaya tidak salah dalam mensikapi dan tidak berakibat buruk. Nah, dan hadis ini yang baru kita baca dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan selama seorang itu tidak meminta, selama seorang itu tidak mengharap-harap pemberian itu, lalu datang suatu pemberian, maka boleh kamu terima. Ya, terimalah, itu adalah rezeki yang Allah tuntun kepadamu. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengaitkan dengan apakah kita membutuhkan atau tidak. Ya, tidak disebutkan kait catatan itu, membutuhkan atau tidak. Ya, walaupun sekali lagi, kalau seorang mau lebih menjaga diri, mungkin dengan alasan itu dia tidak menerima. Allahumma a'lam bissawab. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini.